Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Al-mas'alatul khamisatu, masalah yang kelima. Man yu'daru bitarkil jama'ati. Siapa yang yu'daru, diberi udur, dapat udur, bitarkil jama'ah, meninggalkan sholat jamaah. Yu'dharul muslimu, seorang muslim dapat udhur, bitarkil jama'ati, meninggalkan sholat jamaah, fil ahwali taliyati, fil ahwali taliyati, pada keadaan-keadaan berikut. Al-halatul ula, keadaan yang pertama. Al-maridu, orang sakit. Maradon yalhaquhu minhu masyakkatun law zahaba ilal jama'ati. Orang sakit yang maradon, penyakitnya, yalhaquhu, mengakibatkan dia, orang sakit itu, terkena minhu, ya, dari sebab sakitnya, masyakkat, terkena masyakkat, kesulitan. Ya. Jadi dengan sebab sakitnya dia kesulitan, berat, ya, terasa berat, terasa sulit. Lau dhahaba, sekiranya dia pergi ilal jama'ati, untuk menghadiri salat jama'ah di masjid. Liqouli ta'ala, laisa 'alal a'ma haraju wa la 'alal a'raji haraj. Tidak ada dosa, ya, haraj, ya. Laisa 'alal a'ma haraj. Jadi tidak ada haraj, tidak ada dosa atas orang yang buta. Wala 'alal a'raji haraj, dan tidak ada dosa atas orang yang pincang. Ya. Al-Fath ayat 17 yang menunjukkan apabila seseorang ada cacatnya, ada penyakitnya, sehingga dengan itu, jika dia memaksakan diri ke masjid, dia merasakan berat, sulit, berarti itu udzur. Naam, wali annahu, dan dikarenakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma marida, lamma, ketika marida, beliau sakit, takhallafa anil masjid, takhallaf anil masjid. Nabi alaihi salatu wassalam tidak datang ke masjid. Ketika sakit Nabi, ya, tidak ke masjid salat jamaah. Karena Nabi, ya, merasakan berat, sulit. Wa qala, dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, muru Abu Bakrin, muru, perintahkanlah oleh kalian, yakni suruhlah Abu Bakr, ya, sahabat yang paling utama, sahabat terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menunjukkan bahwa beliaulah yang paling pantas, ya, menjadi khalifah beliau setelahnya. Karena yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam Abu Bakar untuk menggantikannya jadi imam. Muru Abu Bakar, perintahkan Abu Bakar, fal yusalli bin nas, maka hendaknya dia yang mengimami, ya, manusia salat di masjid. Muttafaq alaih. Baik. Waliqali Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Dan berdasarkan ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, walaqad ra'aituna. Hadits ini telah lewat. Ya, terulang sekarang. Walaqad ra'aituna, demi Allah sungguh benar-benar aku melihat kami di masa Nabi alaihi wasallam dalam hal salat jamaah di masjid, wa ma yatakhallafu anha, dan tidak ada yang ketinggalan dari salat jamaah illa munafiqun, kecuali seorang munafik. Qad ulima, sungguh telah diketahui nifaquhu, kenifakannya. Riwayat yang telah lewat itu ma'lumun nifaq, munafik yang ma'lum an-nifaq, yakni kemunafikannya jelas diketahui. Aw maridun, atau orang yang sakit. Tidak ada yang ketinggalan dari salat jamaah kecuali seorang munafik yang telah diketahui kemunafikannya, atau seorang yang sakit. Ya, akhrajahu Muslim. Ini dalil bahwa sakit termasuk udzur. Naam. Sakit dengan kriteria sakitnya apa? Telah dijelaskan di atas, maradun yalhaquhu minhu masyaqqatun law dhahaba ila al-jamaah. Sakitnya itu berakibat dia terkena masyaqqah, rasa berat, sulit jika berangkat ke masjid. Kalau seseorang misalkan ya ada sesuatu yang sakit, bagian yang sakit di tubuhnya, tapi tidak ada masalah. Nah, pergi ke masjid dia tidak merasa berat, karena ringan, ya, tidak berefek pada segedar tubuhnya. Nah, tidak ada masyakohnya berarti bukan udzur. Nah, wa kadzalika al-khaifu hudus al-marad. Nah, demikian pula halnya al-khaifu, orang yang takut, khawatir hudutha terjadinya, ya, al-marad, hudutha al-maradi, terjadinya sakit pada dirinya. Dan ini dia khawatir dirinya menjadi sakit. Dia khawatir, ya, jika dia berangkat ke masjid, memaksakan diri ke masjid, dia akan sakit. Ya, ada indikator pada dirinya. Ya. Dan kondisi di luar yang kuat kekhawatirannya, besar kekhawatirannya akan sakit jika dia keluar ke masjid, jika dia memaksakan diri, maka ini udzur. Li'annahu fi ma'nahu. Li'annahu, karena sesungguhnya hal itu fi ma'nahu, semakna dengannya. Karena hal itu semakna dengan orang yang telah sakit dan merasakan berat ke masjid akibat sakitnya. Nah, bukan kekhawatiran yang dibuat-buat, ya. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, ada indikator penguat, korinah, ya, yang menguatkan kekhawatiran itu. Baik. Al-thani, al-halat al-thaniyatu, keadaan yang kedua, al-mudafi'u ahadal akhbathaini, orang yang menahan, ya, salah satu dari al-akhbathain, yaitu air besar dan air kecil. Orang yang sedang menahan berak dan kencing. Sedang menahan berak dan kencing. Sebenarnya dia terdesak untuk berak, buang air besar. Atau terdesak untuk kencing, buang air kecil. Ya. Nah, dalam keadaan seperti itu, ya, udzur bagi dia. Jadi jangan dia tahan kencingnya, jangan dia tahan beraknya, hanya karena ingin menghadiri sholat jamaah. Nah, jadi silakan ditunaikan saja hajatnya, meskipun ketinggalan sholat jamaah. Atau man yahduruhu ta'amun, muhtajun ilai, atau orang yang bihadratin na'am. Man bihadrati tu'amin muhtajun ilaih. Bisanya begitu. Min, tidak mungkin. Karena ada ba setelahnya. Double huruf jarnya. Cetakan lama apa? Sama ya? Nah. Man bihadrati tu'amin. Orang yang dalam kondisi makanannya telah siap. Tersaji. Itu maksudnya. Ya. Muhtajun ilaih, dalam keadaan dia butuh makanan itu. Ini sudah kita lewati. Nah, sudah kita lewati masalah ini. Ya. Dia memang butuh makan, sedang lapar. Makanannya ya telah tersaji dan bisa disantap. Nah, bisa disantap saat itu. Maka itu udzur untuk menunaikan hajatnya memakan makanan itu meskipun ketinggalan salat jamaah. Naam. Di hadis Aisyah, berdasarkan hadis Aisyah marfu'an yang terangkat penyandarannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa beliau bersabda, la salata bihadrati tu'amin la salata, ai masih ingat makna hadis ini, la salata kamilah. Nah, tidak ada solat yang sempurna pahalanya bihadrati tu'amin, dengan sebab ya tersajinya makanan. Wala wa huwa yudafi'ul akhbathain, dan tidak pula ya solat itu sempurna wa huwa dalam keadaan dia mengerjakan solat dalam keadaan yudafi'ul akhbathain, sedang menahan berak atau kencing. Nah, arwah muslim. Baik, yakni sisi udurnya di sini karena perkara ini mengganggu khusyuk. Nah, mengganggu khusyuk, menghilangkan khusyuk. Sementara pahala itu ditentukan oleh khusyuk dalam sholat. Orang yang sedang menahan berak kencing tidak bisa khusyuk dalam sholatnya. Orang yang sedang lapar, ya, butuh makan, makanannya telah tersaji, ya, kemudian dia tinggalkan, terbayang-bayang makanannya, teringat makanannya, tidak bisa khusyuk. Nah, sehingga itu udzur. Tayyib untuk meninggalkan sholat jamaah. Atsalits yang ketiga, man lahu da'i'un, orang yang memiliki da'i', sesuatu yang hilang. Nah, sesuatu yang hilang, yarjuhu, yang dia harapkan bisa mendapatkannya. Dia bisa mengharapkan, dia bisa mendapatkan ya miliknya yang hilang itu, sedangkan jika dia menghadiri sholat jamaah, ya akan luput, tidak berhasil dia dapatkan, maka udzur. Begitu. Au ya khafu daya' amali, atau ya khafu, dia khawatir ya, takut daya' amali, hilangnya hartanya. Dia khawatir hartanya hilang jika dia hadir salat berjamaah, hartanya di belakang hilang. Au qutahu au qutihi, na'am. Au kutihi, yani au doya' kutih. Atau dia khawatir hilang makanan primernya, makanan pokoknya, jika dia menghadiri sholat jamaah. Baik. Au dararan fi. Au dararan fi. Atau dia khawatir hartanya ya terkena bahaya mudarat. Jadi rusak gitu misalkan. Ya, rusak atau ya terbakar misalnya. Dan semisalnya, jadi rusak jika dia tinggalkan menghadiri sholat jamaahnya, dia harus menjaganya. Jika dia tinggal, khawatir rusak di belakang, terbakar kata yang lainnya gitu. Nah, atau akan hilang, diambil orang, dicuri orang jika dia tinggal. Nah, ya, pada kondisi-kondisi seperti ini, ya, adapun jika aman-aman saja, ya, tidak ada yang dikhawatirkan, ya terjaga di belakang, maka bukan udzur. Ini pada saat kekhawatiran itu ada dan kondisi memang ya seperti itu, maka itu udzur. Nah, karena dia akan kehilangan harta kan atau rusak hartanya, maka itu udzur. Di hadits Ibn Abbas, berdasarkan hadits Ibn Abbas marfu'an, disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa Nabi bersabda, man sami'a nida'a, man barang siapa sami'a mendengar, an-nida'a adhan, seruan adhan, falam yamna'ahu lantas tidak ada yang menghalanginya, min dari ittiba'ihi mengikuti, menyambut seruan adhan itu, tidak ada lantas tidak ada yang menghalanginya untuk menyambut, menjawab seruan adhan itu, ya udhrun, suatu udhur. Tidak ada udzur yang menghalanginya untuk menjawab seruan adzan itu. Lalu kata mereka, sahabat bertanya kepada Nabi, "Famal udzuru ya Rasulullah?" Maka apakah udzur itu hai Rasulullah? Qal, kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Khaufun au maradun." Khauf, takut, au marad atau sakit. Lam yakbalillahu minhu sholata allati sholla. Lam yakbalillahu minhu sholata allati sholla. Ya, ini kelanjutan hadisnya. Barang siapa mendengar seruan adhan, lantas tidak ada yang menghalanginya untuk mengikutinya suatu udur, maka lam yakbalillahu minhu sholata, Allah tidak akan menerima darinya sholat, allati sholla, yang dia kerjakan sendiri. Nah, Allah tidak akan menerima darinya sholat yang dia kerjakan sendiri tanpa udur. Berarti jika sholat sendiri tanpa udur tidak sah, kan begitu maksud hadis. Hah? Sementara setelah kita lewati, ya, bahwa para muallif mengatakan, lihat halaman 87 kembali, kalimat terakhir sebelum masalah yang kedua. Baris terakhir, wa man tarakal jama'ata wa shalla wahda. Barang siapa meninggalkan salat jamaah dan mengerjakan salat sendiri bila udzrin, tanpa udzur, shahhat salatuhu, salatnya sah. Lakinnahu athim, akan tapi dia berdosa, li tarkil wajib, karena meninggalkan kewajiban berjamaah. Sementara hadis ini mengatakan, lam yakbalillahu, Allah tidak akan menerima minhu darinya as-salata allati shalla, salat yang dikerjakannya sendiri tanpa udzur. Muskilah. Nah, bagaimana dengan hadis ini? Lihat catatan kaki. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa huwa dhaif bi hadzal lafz. Dan hadis ini dhaif dengan lafaz ini. Jadi, hadis ini dhaif, maka tidak ada muskilah. Nah, karena ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lakinnahu sahihun bi lafz, akan tetapi hadis ini sahih bi lafz, dengan lafaz, man sami'a nida'a, barang siapa mendengar adzan, falam ya'tihi, lantas dia tidak mendatanginya, fala sholata lahu illa min udhrin, maka tidak ada sholat baginya kecuali karena udhur. Hadis ini telah lewat juga ya, di tempat yang sama tadi sebelumnya, dan telah dijelaskan di sana bahwa makna fala sholata lahu di sini maknanya fala sholata lahu kamilah, tidak ada sholat baginya yang sempurna pahalanya, illa min udhrin, kecuali apabila ada udhur. Nah, dia tidak, dia kehilangan 27 derajat. Nah, sehingga tidak sempurna pahalanya. Ya, plus dia berdosa karena meninggalkan kewajiban berjamaah tambah udzur. Baik. Namun ya, masalah ini jelas merupakan udzur, kekhawatiran ya, kehilangan harta atau kerusakan harta gara-gara menghadiri salat jamaah. Nah, la darar wa la dirar, tidak dibenarkan dalam syariat adanya mudarat sengaja atau tanpa sengaja terhadap diri sendiri maupun orang lain. Nah, kemudian kelanjutannya, wa kada kullu khaifin, wa kada, demikian pula halnya kullu, setiap khaifin, orang yang takut, ala nafsihi, atas dirinya, au malihi, atau hartanya, au ahlihi, atau keluarganya, wa waladihi, dan anaknya. Ya, dia khawatir terjadi apa-apa dengan dirinya, terjadi apa-apa dengan hartanya, dengan keluarganya, istrinya, anaknya di belakang jika dia tinggalkan pergi sholat berjamaah. Ya, jika memang kondisi sedemikian rupa sampai khawatir seperti itu, fa innahu yu'dharu, maka sesungguhnya yu'dharu, dia dapat udzur bitarkil jama'ati, meninggalkan sholat jamaah. Fa innal khawfa udzurun, karena takut itu merupakan udzur. Karena takut itu merupakan udzur. Nah, arab yang keempat, husulul adha. Husulul adha, ya, adanya adha, adanya gangguan. Ya, adanya gangguan, ya, yang mengganggu seseorang berangkat menghadiri salat jamaah di masjid. Gangguan itu berupa apa? Bimotorin, dengan sebab motor, dengan sebab hujan yang turun. Wawahlin, dan sebab lumpur, jalanan becek berlumpur. Ya. Wasaljin, ya, ada salju. Nah, wajalid, aurih, aurihin baridatin, syadidatin, bilailatin, mudlimatin. Atau rih, ada angin yang baridah, yang dingin. Ada angin, angin itu hawanya dingin. Hawa angin itu dingin. Ya. Kan ada angin yang panas, ada angin yang dingin, kan? Ini angin yang dingin. Nah, baridatin syadidah, dinginnya sangat. Nah, angin itu sangat dingin. Bilailatin mudlimatin, di malam yang gelap. Di malam yang gelap. Baik. Li hadithi, ini intinya gangguan di perjalanan menuju masjid. Nah, dari hujan, lumpur, ya, becek, salju, dan yang lainnya, misalnya, ya, gangguan di jalan. Jalanan becek berlumpur, ya. Ada, ya, yang bisa menggelincirkan. Nah, membasahi pakaian, mengotori pakaian, menggelincirkan. Nah, atau bisa mengganggu karena anginnya sangat dingin. Malam, di malam hari gelap lagi. Nah, ya, semakin terasa terganggunya, kan begitu. Tersakiti. Ya, di hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru al-mu'adzina, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan al-muadzin. Idza kanat lailatun baridatun dhatu matarin. Idza kanat lailatun baridatun, apabila ya datang malam yang dingin, ya, dhatu matar, ada hujannya, turun hujan. Yaqul, agar muadzin itu ketika memandangkan adzannya, ya, membaca ala sallu fir rihal, ala sallu fir rihal. Ketahuilah, solatlah kalian di rumah-rumah kalian. Nah, hadis muttafaq alaih. Ala sallu fi rihal atau sallu fi rihalikum. Nah, ya, itu dibaca setelah selesai adzan, setelah la ilaha illallah, baca dua kali. Nah, atau pengganti hayya ala salah, hayya ala salah diganti sallu fi rihalikum, ala sallu fi rihal. Baik. Ini ala sallu fi rihal artinya ketahuilah, salatlah, ini perintah, salatlah kalian di rumah-rumah kalian, bukan artinya wajib salat di rumah begitu. Hah? Perintah ini bukan bermakna wajib bahwa wajib salat di rumah, tidak boleh ke masjid. Kenapa? Nah, karena pada asalnya wajib menghadiri salat jamaah, wajib menyambut menjawab azan. Berarti perintah ini maksudnya apa? Izin dari Nabi alaihi wasallam. Jadi itu adalah izin yang diberitahukan oleh muadzin, diizinkan kepada kaum muslimin untuk tidak hadir. Berarti itu udzur, bisa menjadi udzur. Baik. Ketika adzan, muadzinnya membaca sallu fir rihal, sedang hujan deras. Nah, sebelum di iqamah berhenti hujannya. Saya tidak ke masjid, tadi sudah muadzin sudah mengizinkan sallu fir rihal katanya. Padahal hujannya sudah berhenti, udurnya sudah berakhir. Tadi muadzinnya mengatakan sallu fir rihal ketika dia adzan memang hujan, benar. Tapi sekarang hujannya berhenti, nah, tidak ada gangguan di jalan. Jalanan juga tidak sampai becek, tidak sampai berlumpur, tidak menggelincirkan. Tidak ada masalah. Udzur berakhir. Berarti harus ke masjid. Jangan katakan, oh tadi sallu fi rihal. Nah. Baik. Al-khamis yang kelima, husulul masyakkati bitatwilil imam. Husulul masyakkati, terjadinya masyakkah, adanya masyakkah berat, kesulitan yang dirasakan oleh makmum. Bitatwilil imam, dengan sebab imam terlalu panjang bacaannya. Ya. Surat Isya, baca surat Al-Baqarah. Berapa lembar? 5 lembar. Hah? 4 lembar. Naam. Al-muhim. Lianna rajulan. Karena sesungguhnya ada seorang pria di masa Nabi alaihi salatu wassalam, shalla ma'a Mu'adz. Pria itu salat bersama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Thumma kemudian infarada, kemudian orang itu mengeluarkan diri dari jamaah, mengubah niatnya dari salat sendiri, menyelesaikan salatnya sendiri dengan lebih cepat. Ya, jadi tidak mengikuti lagi Mu'adz. Nah, karena dia punya hajat. Mu'adz terlalu panjang. Nah, antum bisa bayangkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu salat Isya dulu bersama Nabi alaihi wasallam. Kaumnya menunggu di belakang. Setelah salat Isya bersama Nabi, pulang mengimami kaumnya. Mu'adz salat sunnah, kaumnya salat Isya. Sudah begitu panjang lagi. Tak tahan pria itu. Dia punya hajat, ya. Dia berkebun. Nah, dia ingin menyirami pohon-pohon kurmanya. Nah, hajatnya terganggu jika terlalu lama. Maka dia pun menyendiri. Yakni infaroda, dia mengubah niatnya jadi sholat sendiri, keluar dari jamaah. Jadi bukan membatalkan sholatnya, kemudian mengulangi sholat dari awal sholatnya, tidak. Dia melanjutkan sholatnya, tapi mengubahnya jadi sholat sendiri dan mempercepat sholatnya. Fasalla wahdahu, fasalla wahdahu, lantas dia sholat sendiri. Nah, jadi mengubah niatnya kemudian sholat sendiri. Lamma tawwala mu'adun, ketika ya tawwala mu'adun, mu'ad memanjangkan bacaannya. Ya, falam yungkir alaihi sallallahu alaihi wasallam, maka lam yungkir alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengingkari atasnya, ya, atas orang itu. Hina, ketika akhbarahu, orang itu mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lihat dalam Sahih Muslim. Baik, ya, di situ kan Mu'ad mengadukan kasus itu kepada Nabi, mempermasalahkan pria itu. Nah, makanya diselesaikan kasusnya oleh Nabi, orang itu ditanya, kemudian dia bercerita hajatnya yang Anda ceritakan tadi. Dia ya punya kebun kurma, ya hendak disirami, ya, dan dia ceritakan. Nah, Mu'ad terlalu panjang bacaannya. Baik, maka Nabi SAW menasihati Mu'ad. Nah, menasihati Mu'ad, ya, dan mengatakan, afattanun anta ya Mu'ad, apakah engkau hendak menjadi juru fitnah wahai Mu'ad? Baik, kemudian diajari, jika kamu sholat isya, baca wasyamsi wa duhaha dan semisalnya. Baik, as-sadis, yang keenam, khawfu fawati ar-rufqati fi safar. Khawfu fawat, khawf, khawatiran, fawat, ya, ketinggalan, tertinggal, ketinggalan, ar-rufqah, rombongan, rombongan, fi safar, dalam safar. Jika seseorang melakukan safar, punya rombongan safar, ada rombongan safarnya. Nah, ya, ya, kalau di zaman itu mereka rombongan, ya, ada yang naik onta, ada yang naik mungkin ya keledai, mungkin ya, biasanya naik onta ya safar, ada yang jalan kaki gitu. Tapi rombongan mereka. Nah, itu di zaman itu berat sekali kalau ketinggalan rombongan di padang pasir. Nah, ya, kalau di zaman sekarang mungkin ketinggalan bis, masih nunggu bis berikutnya, itu pun sudah kesusahan ya. Bisnya juga enggak ada yang lewat lagi, waduh, bermalam di jalan. Nah. Hah? Habis salat berjamaah pergi bisnya. Ini ketinggalan rombongannya, kan begitu maksudnya, ya. Ya, khawatir ketinggalan rombongan safarnya dalam safar. Lima fidzalika, dikarenakan dalam perkara itu, min dari insyighali qalbih, kesibukan ya kalbunya, hatinya, idan tadharal jama'ata, idza apabila intadhara, dia menanti al jama'ata, salat jamaah, au dakhala fiha, ya, dia hatinya sibuk memikirkan rombongannya bagaimana nih, jangan ditinggal, ini masih menunggu orang melaksanakan jamaah. Nah, atau dakhala fiha, dia sudah terlanjur masuk dalam salat jamaah. Artinya dia khawatir jika dia masuk salat, terlanjur masuk dalam salat jamaah, ya, ternyata rombongannya pergi. Nah, maka salatnya pun ya tidak bisa khusyuk seperti itu, dan dia merasakan tentunya masyaqqah. Nah, jika ketinggalan. Nah, makhafata daya'in, makhafata daya'in, karena dia khawatir hilang dalam safar, hilang rombongannya, dia juga tidak tahu jalan. Nah, khawatir hilang dalam safar. Nah, wa fawata makhafata daya'in wa fawati rufqatihi, dan luputnya rombongannya, ya, karena sedang meninggalkan dia. Ini udzur. Tayyib. As-sabi yang ketujuh, al-khawfu, kekhawatiran, min mauti qaribi, dari kematian kerabatnya. Min mauti qaribi, dari maut kematian qaribihi, kerabatnya, salah satu kerabatnya. Wa huwa ghairu hadirin ma'ah, wa huwa dalam keadaan dia ghairu hadirin ma'ahu, tidak hadir bersamanya. Nah, jika dia tinggalkan, ya, kerabatnya itu, dia pergi sholat berjamaah, dia khawatir di belakang meninggal dalam keadaan dia tidak menyaksikannya, tidak menemaninya, mendampinginya menghadapi kematiannya, begitu. Ka'an yakuna qaribuhu fi siyaqil maut, ka'an yakuna seperti halnya, ka'an yakuna qaribuhu seperti halnya kerabatnya itu, fi siyaqil maut, dalam siyaqil maut, ya, dalam keadaan akan mati, sedang menghadapi, ya, sakratul maut. Wa habba an yakuna ma'ahu, wa habba, dan dia menyukai, an yakuna, bahwa dirinya, ma'ahu, bersama kerabatnya yang akan mati itu. Yulakkinuhu syahadata, mendampinginya dengan tujuan yulakkinuhu, mentalkin, mentalkinkan asyhadata, kalimat syahadat, agar bisa mengakhiri hayatnya dengan, menutup hayatnya dengan kalimat syahadat. Ya. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal dengan itu. Fayu'daru, maka dia dapat udzur bitarkil jama'ati, meninggalkan jama'ah, li ajli dhalik, dengan sebab itu. Yang terakhir, al-halatu thaminatu, keadaan yang kedelapan, mulazamatu gharimin lahu, mulazamatu gharimin lahu, ya, dia dikejar oleh pemiutang yang menuntutnya bayar utang, dibuntuti dia, ya, dia keluar masjid, ah, ketemu ini di masjid, bayar sekarang, wala syai'ah ma'ahu, nah, wala syai'ah ma'ahu, dan tidak ada suatu harta ma'ahu bersamanya, dia tidak punya apa-apa saat itu, yakdihi, untuk membayarnya. Nah, jadi dia, waduh, repot, keluar, ketemu di jalan, ketemu di masjid, ditagi lagi, didesak lagi, di, nah, falahu tarkul jama'ati, falahu tarkul jama'ati, maka dia dapat udzur untuk meninggalkan sholat jama'ah, lima yalhaquhu, lima, dengan sebab apa yang yalhaquhu, menimpa dirinya, nah, minal adhiyati, dari gangguan-gangguan, bimutolabatil gharim, dengan sebab tuntutan pemiutang kepadanya, wa mulazamatihi iyahu, dan, ya, dengan sebab pemiutang itu selalu mencarinya, ya, mengejarnya, na'am. Yani mulazamah tidak yahu, jika dia keluar, dia tidak akan ditinggalkan oleh gharimnya itu. Nah, akan selalu menyertainya terus, mendesak terus, wah, dia tidak kuat gitu. Nah, ya sudah, udzur, tidak usah keluar salat jamaah. Nah. Nah, selesai, ya. Inilah udzur-udzur yang disebutkan. Nah, pada masalah ini, barakallahu fiik, fadhlan subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.